Atau hukum memakan daging landak halal apa haram? Ya, pada asalnya segala sesuatu hukumnya boleh dan halal yang terkait dengan makanan-makanan seperti itu. Nah, sekarang landak ini ditinjau, apakah dia hewan buas yang memangsa dengan taringnya atau dengan cakarnya atau tidak? Ya, kalau tidak berarti ini lulus, ya, lulus dalam seleksi. Dia hewan yang dilarang untuk dibunuh atau tidak? Oh, tidak, dibunuh boleh, berarti lulus dalam dari seleksi. Dia hewan yang disuruh dibunuh atau tidak? Jadi yang dilarang dibunuh atau disuruh dibunuh itu haram, berarti dimakan. Nah, ini dilarang dibunuh, tidak. Disuruh untuk dibunuh kayak tikus misalnya, tidak, berarti lulus dari seleksi. Kemudian apakah ini hewan yang beracun misalnya, ya, seperti sebagian hewan? Tidak misalnya. Kalau beracun enggak boleh, karena Nabi mengatakan la dharar wa la dhirar. Nah, kalau dari sekian kaidah-kaidah daging yang haram dia enggak masuk, berarti dia halal. Wallahu a'lam.